Sedang ku jalani kisah cinta yang sulit dimengerti. Sedang ku alami yang terbaik, yang terburuk denganmu. Semua teman mengingatkan aku jangan mencintai kamu. Aku percaya pilihanku, aku percaya. Sedang ku cari cara yang